طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul, masih dalam pembahasan Ziyadah Fawaid, tambahan-tambahan faidah tentang Asyaratus Sa'ah, masih dalam pembahasan tanda kiamat yang besar. Yang kedua yaitu setelah khurujul Mahdi, setelah keluarnya Al-Mahdi, itu khurujud Dajjal, keluarnya Ad-Dajjal. Telah kita baca dan telah kita jelaskan pada dua pertemuan tentang Dajjal. Masih tersisa beberapa faidah-faidah tentangnya. Itu diantaranya ringkasan tentang sifat Dajjal, sifat-sifat Dajjal yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita berhati-hati. Dan pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sebutkan sebagian sifat-sifat Dajjal. Di antara sifat-sifat Dajjal, dia itu adalah rajulun qasirun afhaj ja'd a'war matmusul ain laisa binati'atin wala hajra. Di antara sifat-sifatnya, dia adalah seorang pria yang pendek, sombong, keriting, buta sebelah. Tidak cembung dan tidak cekung. Tidak menonjol matanya yang sebelah. Tidak pula cekung ke dalam. Sebagaimana datang dalam riwayat Sunan Abi Dawud dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad haddatsukum 'anid dajjal hatta khasyitu an la taqilu. Inna masihad dajjali rajulun qasir afhaj ja'du a'war matmusul 'ain laisa binati'atin wala hajra fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian tentang Dajjal sampai aku khawatir kalian belum faham tentang Dajjal." Artinya beliau menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang Dajjal agar supaya para sahabat berhati-hati. Dan tentunya juga kaum muslimin berhati-hati. Sesungguhnya Masihud Dajjal adalah rajulun qasir, seorang yang pendek, pria yang pendek, sombong, keriting, buta sebelah. Artinya matanya yang satu tidak ada. Laisa binati'ah wala hajra. Matanya tidak menonjol dan tidak cekung ke dalam. Rata. ada yang buta kemudian matanya seperti apa bengkak keluar. Ada juga yang buta matanya cekung ke dalam. Kalau ini laisa binati awala hajro, enggak cembung, enggak cekung. Dan kalau kalian samar tentang Dajjal, maka fa'lamu, ketahuilah bahwasanya Rabb kalian tidak awar, tidak buta sebelah. Nah, ini diantara ciri yang sangat menonjol, sangat mencolok. Fa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Sedangkan Dajjal a'war, buta sebelah. Di antara sifat-sifatnya juga, na'am. Dajjal jifafu sya'r. Ma'ahu jannah wa nar. Fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dajjal kering rambutnya. Memiliki jannah dan memiliki neraka. Nerakanya itu jannahnya dan jannahnya itu nerakanya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dajjalu a'warul 'ainil yusra." Dajjal itu buta sebelah, sebelah kirinya. Matanya yang sebelah kiri a'war. Tidak bisa melihat. Jifafu sya'r. Keriting atau kering rambutnya. Ma'ahu jannah wa nar, dia punya jannah dan punya nar, punya surga, punya neraka. Fanaruhu jannah, yang nerakanya itu adalah surganya. Wa jannatuhu nar, sedangkan surganya adalah neraka. Nerakanya itu adalah surga, surganya adalah neraka. Kemudian juga sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang salah satu sifatnya adalah maktub baina ainaihi kaf, fa dan ra. Tertulis antara kedua matanya kaf, fa dan ra. Ai kafir. Yang dapat membacanya setiap orang yang muslim atau mukmin. Berdasarkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab, illa annahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Wa maktub baina 'ainaihi kafara ay kafir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang nabi kecuali dia telah memperingatkan umatnya dari bahaya si buta yang pendusta, yaitu Dajjal, si buta sebelah yang pendusta, yaitu Dajjal. Yang Dajjal ini a'war, buta sebelah, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Maktub baina ainai, tertulis di antara kedua tempat matanya kafa dan ra, ai kafir. Dalam riwayat yang lain, yaqra'uhu kullu muslim, yang setiap muslim akan dapat membacanya. Jelas tertulis kafir. Di antara sifat Dajjal juga dia memiliki dua sungai yang mengalir. Nah, yang sungai tersebut, salah satunya secara kasat mata air yang putih. Dan yang salah satunya lagi secara kasat mata adalah narun, api. Maka jika seseorang melihat sungai yang secara kasat mata itu adalah api, ya, maka hendaklah dia menceburkan dirinya ke situ. Nah, atau dia hendaklah dia memilih yang itu. Hendaklah dia memilih yang itu. Dan hendaklah dia meminum dari sungai yang itu. Dari sungai yang secara kasat mata terlihat adalah nar, api. Kenapa? Fa innahu ma'un barid. Karena sesungguhnya hakikatnya air yang terlihat seperti api tersebut adalah air yang dingin. Nah, maka ketika melihat dua sungai yang seperti itu, maka pilihlah yang secara kasat mata seperti api. Karena sungguhnya itulah yang air yang dingin, yang bisa diminum. Sedangkan sungai yang terlihat bagus, air yang putih atau jernih, maka sesungguhnya itu adalah air yang panas, yang tidak layak untuk diminum. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya Dajjal alaiha zufratun ghalidhah. Kukunya itu tebal. Kukunya ghalidhah, tebal. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dajjal memiliki dua sungai yang mengalir, yang jenis sungai seperti tadi yang disebutkan. Kemudian memiliki kuku yang tebal, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ini diantara sifat-sifat Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian pengikut terbanyak dari pengikut Dajjal adalah dari kalangan an-nisa, wanita. Sebagaimana yang juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. An-nisa aksar atba ad-Dajjal. Mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Berdasarkan hadis dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di dalamnya terdapat lafaz fayakunu aktsaru man yakhruju ilaihi an-nisa. Dan yang paling banyak keluar mengikuti Dajjal adalah An-Nisa. Al-Hadis sahih. Nah, demikian juga di antara para pengikut Dajjal adalah Al-Yahud. Yahud Asbahan, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yatba'ud dajjala min Yahud Asbahan 70 alfan alaihi muttayalisa. Akan mengikuti Dajjal orang-orang Yahudi Asbahan 70 ribu orang yang mengenakan tayalisah, ya, sejenis kain atau baju. Nah, kemudian juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang tempat keluarnya Dajjal. Nah, yaitu Khurasan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna Dajjal yakhruj min ardin bil bisyarq yuqalu laha Khurasan." Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari negeri Masyrik, negeri timur. Yang dinamakan dengan Khurasan. Dan arah masyrik, arah timur, ya, arah negeri-negeri Khurasan. Ya, arah negeri-negeri Iran, ya, Uzbekistan, Tajikistan dan seterusnya, yang dahulu dinamakan dengan Khurasan. Dan demikianlah Al-Masyrik Masdarul Fitan. Daerah Masyrik itu adalah sumber fitnah. Nah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah muncul dari negeri-negeri tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ra'sul kufri nahwal masyriq wal fakhr wal khuyala fi ahli al khail wal ibil wal adadina ahli al wabar was sakina fi ahli al ghanam." Kepala atau pimpinan kekufuran itu di arah masyrik, arah Iran sana, Irak, Khurasan. Wal fakhr wal khuyala fi ahli al khail wal ibil. Kesombongan dan sikap berbangga diri itu biasanya pada pemilik kuda dan pemilik unta. Itu orang yang berharta. Sedangkan sakinah, ketenangan, itu biasanya fi ahlil ghanam. Sakinah, ketenangan, ketenteraman, itu biasanya pada ahlul ghanam, peternak-peternak kambing. Ini yang sakinah, yang tenang, ya, terburu-buru. Nah, adapun fakhr wal khuyala, kesombongan, suka berbangga diri, biasanya ahlul khail wal ibil. pemilik kuda dan pemilik unta, orang-orang yang berharta. Kemudian di antara perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait Dajjal juga, bahwasanya Dajjal munculnya itu antara Syam dan Irak. Nah, antara Syam dan Irak. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu kharijun khullata baina Syam wal Iraq. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan ya ibadallah fasbutu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya Dajjal akan keluar. Naam, dari daerah antara Syam dan Iraq. Yang dia akan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, ke kanan dan ke kiri akan berbuat kerusakan. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, fasbutu, kokohlah kalian, teguhkanlah iman kalian. Di antara beberapa sifat Dajjal melengkapi apa yang disebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian bagaimana bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya agar terjaga dan terselamatkan dari fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ciri-ciri sifat-sifat Dajjal. Bagaimana dia keluarnya nanti, sifat-sifatnya, baik sifat-sifat fisik ya. Nah, atau yang lainnya beliau sebutkan. Kehebatan-kehebatan yang akan bisa dilakukan oleh Dajjal juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwasanya si fitnah Dajjal fitnah yang sangat besar, yang sangat berbahaya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan-bimbingan kepada umatnya agar terselamatkan dari Dajjal atau fitnah Dajjal. Apa saja bimbingan-bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam? Di antara bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal di setiap akhir salat. Sebagaimana dalam Sahih Muslim yang sudah kita baca hadisnya pada pertemuan yang sebelumnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir atau akhir, falyata'awwad billahi min arba." Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yaitu berlindung kepada Allah dari azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian para ulama berpendapat wajib berdoa dengan doa ini sebelum salam. Ya. Dan ini yang rajih yang kuat, bahwasanya hukumnya wajib bukan sekedar sunnah. Nah, dan sebagian para ulama lain berpendapat sunnah. Namun yang rajih yang kuat adalah wajib, karena itu ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil atau qarinah yang lain yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum yang lainnya. Dan di sini tidak ada qarinah dan tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum asal wajib kepada hukum yang lainnya. Sehingga hukum asalnya adalah wajib. Bahkan sebagian salaf, mereka memerintahkan anaknya untuk mengulangi sholatnya ketika tidak membaca doa ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Tawus, Al-Imam Tawus, ya, beliau memerintahkan anaknya untuk mengulangi sholatnya ketika tidak membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya para salaf sangat bersungguh-sungguh, ya, benar-benar serius, ya, untuk mengajari anak-anak mereka, serius untuk membimbing anak-anak mereka, serius menjaga anak-anak mereka dari berbagai macam keburukan, termasuk fitnah dajjal. Nah, kemudian di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abu Kilabah radhiyallahu taala anhu. Yang dalam riwayat tersebut terdapat anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemui masanya dajjal, ya, untuk mengucapkan lasta rabbana lakin rabbuna Allah alaina alaihi tawakkalna, ya, wa ilaihi anabna na'udzu billahi min syirkin lam yakun alaihi sultan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa innahu sayaqulu ana rabbukum. Sesungguhnya dajjal yang keluar nanti, dia akan mengatakan ana rabbukum, aku adalah rob kalian. Mengaku rububiyah, mengaku sebagai rob. Maka beliau mengatakan faman qala, barang siapa yang mengatakan lasta rabbana, engkau bukan rob kami wahai dajjal, lakin rabbunallah, akan tetapi rob kami adalah Allah. Alaihi tawakkalna, kepadanya kami bertawakal. Wa ilaihi anabna, dan kepadanya kami kembali. Na'udzubillahi min syirkin lam yakun alaihi sultan. Kami berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang tidak ada sultan padanya. Kesyirikan yang na'am, tidak ada sultan, tidak ada penjelasan padanya. Itu kesyirikan yang tidak dibenarkan. Bukan berarti ada kesyirikan yang dibenarkan, tidak. Ini sifah kasyifah. Nah, sifah kasyifah, sifah yang menjelaskan bahwasanya kesyirikan itu adalah kebatilan yang tidak ada dalilnya. Taib. Kebatilan, ya, na'am, yang tidak ada dalil yang membenarkannya. Dalam riwayat yang lain lebih jelas lagi. Beliau menyebutkan wa na'udzu billahi minka. Barang siapa yang na'am mengatakan tadi, ya, engkau bukan Rabb kami. Rabb kami adalah Allah. Kami bertawakal hanya kepadanya. Kami kembali kepadanya. Wa na'udzu billahi minka. Dan kami berlindung kepada Allah dari engkau, wahai Dajjal. Yang membaca doa seperti ini, fala sabila lahu alai, maka Dajjal tidak akan leluasa untuk na'am menguasai orang tadi. Dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Kemudian di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah membaca atau menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Sepuluh ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Sebagaimana yang datang dalam Sahih Muslim dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang panjang ya, tentang Dajjal. Dalam hadis tersebut beliau salah salah menyebutkan man adrakahu minkum falyakra alaihi fawatiha suratil kahf. Barang siapa yang di antara kalian mendapati Dajjal, maka hendaklah dia membaca pembuka surat Al-Kahfi, yaitu 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Sebagaimana juga lebih jelas lagi dalam riwayat dari jalan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, masih dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidhu asyra ayat min awal au min awali au min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan terjaga dari keburukan Dajjal. Ini lebih jelas lagi. Nah, tentang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Taib. Maka yang mau terlindungi dan terjaga dari Dajjal, ya, hendaknya setelah mendengar hadis ini dia berusaha untuk menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, ya, untuk menunjukkan keseriusan dia, ya, kesungguhan dia ingin selamat dari Dajjal. Karena perkara munculnya Dajjal perkara yang tidak kita ketahui kapan munculnya. Maka untuk menjaga diri kita dari fitnah Dajjal, ikutilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya ini menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Taib, dalam sebagian riwayat 10 ayat yang terakhir, ya, dalam sebagian riwayat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syu'bah. Syu'bah mengatakan min akhiril kahf. Dari akhir surah Al-Kahfi. Nah, itu riwayat yang datang dari Syu'bah. Nah, Kalau riwayat yang datang dari Hammam, itu seperti di atas, Awalul Kahfi. 10 ayat pertama dari awal surah Al-Kahfi. Maka tidak ada salahnya menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir. Nah, namun yang paling asah, ya, naam, seperti yang tadi disebutkan, min awal suratil kahfi. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan terjaga dari fitnah dajjal. Kemudian bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, nah, adalah menjauh atau menghindar dari dajjal ketika mendengar berita tentang dajjal. Jangan apa pede, ah saya akan selamat, saya akan baca doa ini doa itu misalkan. Jangan, hendaknya menjauh ketika terdengar berita tentang dajjal, misalkan dajjal masuk kampungnya misalkan, kotanya, pergi menjauh. Nah, jangan coba-coba mendekat. Adapun membaca doa-doa tadi, ya ketika memang kepepet, ya, atau bertepatan ketemu atau yang semisalnya secara tidak sengaja, nah, maka baca tadi awal surat Al-Kahfi atau doa tadi. Ya. Adapun ketika tahu ada dajjal masuk ke kotanya atau kampungnya, maka hendaklah dia menjauh. Ya. Nah. Karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dalam Musnad Ahmad. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Barang siapa yang mendengar berita tentang dajjal, maka hendaklah dia menjauh, menghindar. Jangan coba-coba mendekati. Belum tentu kuat imannya, ya, belum tentu kuat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yub'atsu minasyubuhat aw lima yub'atsu bihi minasyubuhat." Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang dia mendatangi dajjal, yang dia menduga dirinya itu beriman, menduga akan kokoh teguh, ya. Namun fayat ba'uhu, namun ternyata dia akhirnya mengikuti dajjal. Itu mengikuti syubhat-syubhat yang dibawakan oleh dajjal. Maka bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar berita tentang dajjal, fal yan'a an ay fal yabta'id anhu, yaitu hendaklah dia menjauh, menghindar. Nah. Taib, ini pun dalil yang dipakai oleh para ulama untuk apa? Menjauh, menghindar dari ahlul ahwa wal bidah. Nah, ahlul ahwa wal bidah. Fal yan'a an, ya, menghindar dari keburukan, fitnah, dan seterusnya. Kemudian di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, nah, beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, nah, umatnya untuk tinggal di negeri Mekkah atau di negeri Madinah. Kenapa? Karena dua negeri ini adalah negeri yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Nah, sebagaimana dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayatuhu Dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Ya. Kecuali Makkah dan Madinah. "Laisa lahum min qabiha illa 'alaihi al malaikah safina yahrusunaha." Tidak ada satu celah pun di Mekah dan Madinah kecuali padanya ada malaikat yang berbaris-baris, ya, menjaga negeri tersebut, Mekah dan Madinah. Jadi Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Dajjal enggak bisa masuk. Karena negeri-negeri tersebut dijaga oleh para malaikat. "Tsumma tarjuful madinatu bi ahliha tsalatsa rajafat." Kemudian negeri Madinah akan digoncang dengan tiga kali goncangan, tiga kali gempa. Nah, fayakhruj au fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafik. Yang dengan tiga goncangan tersebut, Allah keluarkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dengan adanya tiga goncangan tersebut, yang mereka mengiranya, nah, musibah dan seterusnya, yang mereka mengira di luar Makkah dan Madinah lebih aman, ya, akhirnya mereka keluar. Orang kafir dan munafik keluar. Tersisa orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim di Makkah dan Madinah. Nah, yang mereka selamat dari fitnah Dajjal. Taib. Ini beberapa naam bimbingan dari bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terhindar atau terjaga dari fitnah Dajjal. Dan juga tentunya naam di antara jalan selamat dari fitnah Dajjal adalah berpegang teguh dengan Islam. Berpegang teguh dengan Islam, ya. Berpegang teguh dengan ilmu yang bermanfaat, ya, dan amal yang saleh. Berpegang teguh dengan syariat Islam. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Bersungguh-sungguh untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia akan tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan terkecoh nanti dengan Dajjal. Yang Dajjal juga naam akan bisa melakukan perkara-perkara yang di luar kebiasaan, bisa menurunkan hujan, bisa mematikan, menghidupkan dan seterusnya, seolah-olah dia Rob dan mengaku rububiyah, mengaku sebagai Rob. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala laisa bi'awar. Orang yang tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan faham bahwasanya Allah itu tidak awar, Allah tidak buta sebelah, sedangkan Dajjal ini sifatnya adalah buta sebelah. Nah, maka dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah juga termasuk cara naam untuk menjaga diri-diri kita naam dari fitnah Ad-Dajjal. Ta'ayyukhani fiddin rahimani wa rahimukumullah. Dengan selesainya penjelasan tadi, maka selesai pula penjelasan ringkas tentang fitnah Ad-Dajjal. Barang siapa yang pengen panjang lebar dan lebih rinci penjelasannya. Nah, maka silakan merujuk kepada kitab-kitab para ulama, silakan membuka kitab-kitab hadis, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dan Kutubus Sunan, dan Kutub Masanid, ya, Musnad-Musnad dan seterusnya. Dari kitab-kitab hadis yang di situ banyak menyebutkan tentang perkara yang terkait dengan Dajjal. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah. Taib. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Nah.